ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ketujuh dari kitab Al-Istisqa. Pada bab yang ketujuh, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah bab Al-Istisqa fi khutbatil Jum'ah, ghair mustaqbil qiblah, bab melakukan istisqa pada saat khutbah Jum'at, yaitu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan tatkala khutbah Jum'at, ghair mustaqbil qiblah, dengan tanpa menghadap ke arah kiblat ketika berdoanya. Berbeda jika kita melakukan istisqa di musalla, itu kita keluar menuju lapangan tempat melakukan salat istisqa, kemudian kita berkhutbah dan berdoa kemudian salat, dan boleh juga salat kemudian setelah itu berkhutbah dan berdoa, maka ketika berdoanya imam yang tadinya sedang berkhutbah menghadap ke arah makmum membalikan badannya menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istisqa pada saat khutbah Jumat, imam tetap menghadap kepada makmum dan tidak membalikan badannya menghadap ke arah kiblat. Dan pada bab yang ketujuh beliau masih menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang beliau sebutkan di bab sebelumnya. Hanya saja beliau menyebutkan dari jalan yang berbeda. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وشريك بن عبد الله بن نمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نهو باب دار القضاء ورسولullah صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada hari Jumat, ada seorang laki-laki datang masuk ke dalam masjid dari pintu yang searah dengan pintu Darul Qadha. Dan dipersisikan oleh para ulama tentang mana Darul Qadha, dan diantara mana yang ma'ruf dan juga disebut oleh Hafidz rahimahullah ta'ala di bab sebelumnya, di Fathul Bari, Darul Qadha adalah rumah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika beliau meninggal dan beliau memiliki utang, rumah tersebut dijual li qadha idaini, untuk menunaikan atau menutup utang beliau. sehingga dinamakan darul qada. Dan arahnya seperti sudah kita lihat pula di hadis di bab yang ke-6, yaitu tepat di depan mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pintu yang searah dengan darul qada, itu pintu depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang searah dengan imam. Dan ketika laki-laki itu masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Maka orang tersebut berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul." Wahai Rasulullah, harta telah rusak. Itu harta berupa hewan ternak ataupun berupa ladang dan kebun yang mereka miliki. Rusak dikarenakan sana yang menimpa mereka. Itu musim kemarau, musim panas, musim paceklik yang menimpa mereka. Dikarenakan tidak adanya hujan, tumbuhan dan tanaman tidak bisa hidup, begitu pula hewan-hewan tidak memiliki makanan. Wan qatatis subul, dan juga jalan-jalan terputus. Kami tidak bisa melakukan perjalanan karena perjalanan jauh yang mereka tempuh biasanya menggunakan kendaraan berupa unta. Dan onta tidak bisa melakukan perjalanan kecuali kalau ada makanan dan minuman yang mencukupinya. Ketika tidak ada air hujan, tidak ada makanan, tidak ada rumputan, maka tidak bisa melakukan perjalanan. Fad'ullaha yughithuna. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kami, menurunkan kepada kami hujan. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Nabi ketika diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan, beliau langsung mengangkat kedua belah tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, qala Anas, wala wallah ma nara fis sama' min sahabin wala qaza'ah. Wa ma bainana wa baina sa'in min baitin wala dam. Qala fa tala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs. Falamma tawassatat is sama'a intasharat. Thumma amtarat. Kata Anas bin Malik, tidak demi Allah, pada saat itu, pada saat Nabi sedang berkhutbah, kami tidak melihat di langit ada awan. Tidak awan tebal, tidak qazah. Tidak awan yang tipis. Langit benar-benar cerah, terang. Dan di antara kami dan di antara Gunung Salak, gunung yang ada di Madinah, tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Kami melihat Gunung Salak dan betul-betul dalam keadaan cerah langit di sekitar kami. Kemudian tiba-tiba talat min waraihi sahabah. Tiba-tiba muncul dari belakang Gunung Salak sahabah, itu awan mithlu turs. Awan yang datang bulat seperti turs, seperti perisai. Kemudian ketika awan sudah naik di tengah kami di atas Madinah, intashar, menjadi menyebar. Tsumma amtarat, kemudian menurunkan hujannya. Kemudian kata Anas, "Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan." Demi Allah, yang sudah kita lalui sabtan. Kata beliau, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Riwayat yang lalu sabtan, selama 1 pekan. Sampai setepukan. Dikarenakan terus-menerus turun hujan. Tumma dakhala rajul min dhalikal bafil jum'ati. Wa Rasulullah s.a.w. qa'imun ikhtub. Fastaqbalah qa'iman. Faqal ya Rasulullah halakatil amwal. wan qatatis subul fad'ullaha yumsikha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian di Jumat berikutnya datang laki-laki dari arah pintu yang sama. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Laki tersebut berdiri menghadap Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, halakat amwal, harta kami telah rusak dikarenakan terlalu banyak turunnya hujan. Karena hewan ternak, begitu sawah dan ladang, ketika tidak ada air akan binasa. Begitu pula ketika baik terlalu banyak air. Banyak turun hujan, bahkan jangan, bukan hanya hewan ternak atau sawah dan kebun, bahkan bangunan-bangunan, rumah-rumah pun rusak. Lebih kalau rumahnya terbuat dari tanah. Wan qatati subul, begitu pula perjalanan terputus. Kami tidak bisa melakukan perjalanan dikarenakan setiap harinya turun hujan. Fad'ullaha yumsikuha. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menahan hujan dari kami. Qala farafa Rasulullah sallam yadayhi. Kemudian Nabi pun mengangkat kedua belah tangannya. Thumma qal, dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wal alaina. Allahumma al-akam wad-dirab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke bukit-bukit dan dataran tinggi, dan turunkanlah hujan ke butunil awdiyah, ke perut-perut lembah, wa manabiti syajar, dan ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Allahumma hawalaina wal alaina, turunkanlah hujan ke daerah sekitar kami, jangan engkau turunkan kepada atau ke daerah kami. Qala fa'aqla'at, maka di saat itu juga hujan langsung berhenti. Wa kharajna namshi fi syams, dan kami keluar dari masjid, namshi fi syams, berjalan di bawah sinar matahari. Yang mana sebelumnya selama satu pekan, dari Jumat ke Jumat berikutnya, kami tidak melihat matahari dikarenakan cuacanya mendung dan terus turun hujan. Qala Syarik, berkata Syarik bin Abi Layth bin Namir, sa'atu Anas bin Malik, aku bertanya kepada perawi hadis, sahabat yang mulia Anas bin Malik, ahwa rajul awal, apakah laki-laki yang datang di Jumat kedua itu adalah laki-laki yang datang di Jumat pertama? Faqala ma'adri, maka Anas mengatakan, saya tidak tahu. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keutamaan doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang hendaknya menjadi andalan kita dalam hidup ini, senantiasa bersandar dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab doa tersebut, perkara yang mungkin dianggap mustahil Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan untuk kita. Seperti yang terjadi dalam hadis ini, negeri Madinah ditimpa dengan sanah, ditimpa dengan musim kemarau yang berkepanjangan, dan di langit pada itu tidak ada tanda-tanda hujan. Langit benar-benar terang, cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Ketika dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan hujan. Begitu pula di Jumat berikutnya, ketika terus menurun hujan, Nabi berdoa agar hujan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kabulkan doa tersebut. Ini menunjukkan keutamaan doa. Dan sekali lagi, Allah sudah menjanjikan kepada kita, kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Begitu pula dalam hadis ini kita bisa mengetahui faedah yang lainnya, yaitu tentang syariah rafil yadain fi du'a. Disyariatkannya mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa. Dan itu merupakan salah satu sebab ijabati da'wah. Satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Datang di hadis sahih Salman radhiyallahu taala Nabi mengatakan innallaha hayyun karim yastahi min 'abdi an yarfa ila yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia dan maha pemalu, malu dari hambanya jika hambanya mengangkat kedua belah tangannya kemudian dikembalikan dalam keadaan hampa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Dan juga di sini syariah tawassul bidu'ai salihin. Disyariatkannya bertawassul dengan doa orang soleh. Sahabat tadi datang ke masjid ketika Nabi sedang berkhutbah dan memohon kepada Salam agar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Dan juga Jumat berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan. Tawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan doa orang soleh secara umum. Dan kisah Umar radhiyallahu taala bersama Uwais Al-Qarni sudah kita ketahui bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar radhiyallahu taala, "Kelak kalau kamu berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari kabilah Murad dari Yaman, maka mintalah kepadanya agar beristighfar untukmu." Dalam keadaan Uwais seorang tabi'i, tapi beliau orang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Dan Umar melakukan sebut. Karena Nabi sudah meninggal dan beliau jadi khalifah, beliau berjumpa dengan seorang tabi'i yang berasal dari Murad dari Yaman, Uwais Al-Qarni, dan beliau meminta kepada Uwais agar beristighfar untuknya. Tawassul bidu'ai salihin termasuk perkara yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman tentang al-iman biwujudi syaitan. Qala rahimallahu ta'ala qala al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala haddathana Abu Amir qala haddathana Abdullah ibn Ja'far an Uthman ibn Muhammad عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بيده رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحبه الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. قال الشيخ رحمه تعالى هذا حديث صحيح رجال صحيح إلى عثمان بن محمد الأخنسي وقد وثق ابن معين وترمذي وقال النسائي في السنن عثمان ليس بذاك القوي انتهى مختصرا من تهذيب تهذيب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya melainkan di tangannya ada dua rayah. Depan rumahnya dua rayah, dua bendera. Rayatun biyadi malak, yang pertama bendera yang dipegang oleh malaikat, wa rayatun biyadi syaitan, dan yang kedua bendera yang dipegang oleh syaitan. Kemudian kata beliau SAW, dan jika dia keluar dari rumahnya untuk melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabahul malak bi rayatih, maka dia diikuti oleh malaikat dengan membawa bendera. Falam yazal tahta rayatil malak. Maka dia terus-menerus, hamba tersebut yang keluar dari rumahnya untuk melakukan ketaatan, terus-menerus berada di bawah bendera yang dibawa oleh malaikat. Hatta yarji'a ila baiti. Sampai ia kembali ke rumahnya. Dan sebaliknya, jika keluar dari rumahnya, lima yuskhitullah, untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittabu syaitan birayati. Maka yang mengikuti adalah syaitan dengan membawa bendera. Falam yazal tahta rayati syaitan, dan dia terus mesti bawa bendera syaitan, hatta yarji'a ila baiti. Sampai ia kembali ke rumahnya. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Tentunya kita sudah bisa mengetahui bersama bagaimana ketika kita disertai oleh malaikat. Tentunya malaikat terus mendorong kita kepada kebaikan. Dan juga kita bisa mengetahui jika seorang yang menyertainya syaitan, tentunya syaitan akan terus-menerus mendorongnya berbuat kebatilan, berbuat perkara yang bisa membinasakannya. Dan Nabi SAW sudah mengkhabarkan dalam hadis ini bahwasanya seorang yang keluar untuk melakukan ketaatan senantiasa disertai oleh malaikat dengan membawa rayah, membawa bendera di tangannya. Ini keutamaan orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyertainya adalah malaikat. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.